السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal soleh. Nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Dan khususnya pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu buku terbaik di dunia. Buku yang paling tersebar, yang paling dikaji setelah Al-Qur'anul Karim. Buku yang berjudul Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sehingga kita bisa belajar dan kita bisa menuntut ilmu. Lalu kita amalkan. Dan itulah kehidupan yang sejati. Yaitu kehidupan jamaah. Karena ilmu adalah kehidupan. Ini kaidah. Ini konsep. Ilmu itu kehidupan. Kalau kita ingin merasakan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejati, maka kita harus menuntut ilmu, belajar, lalu hidup kita itu penuh dengan ilmu. Hari demi hari itu isinya ilmu. Maka itulah kehidupan. Sebagaimana kebodohan adalah kematian. Jadi orang yang hidup dalam kebodohan, tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah dan enggak ngerti mau ngapain, maka hakikatnya itu kematian. Makanya ulama mengatakan la ta'jabannal jahl atau la ta'jabannal juhula hullatahu fadzaka mayyitun wa thawbuhu kafanu. La ta'jabannal juhula atau la ta'jabannal jahula hullatahu. La ta'jabannal jahula hullatahu. Anda jangan kagum dengan orang yang bodoh hanya karena dia pakai pakaian yang bagus. Jadi kalau ada orang bodoh enggak ngerti Allah, enggak ngerti Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ngerti agama, enggak ngerti iman, enggak ngerti ibadah, lalu pakai wardrobe yang bagus, pakai baju yang bagus, branded, lalu pokoknya semua dari ubun-ubun sampai jempol kaki semua berkelas. Lalu dia pakai atau dia naik mobil yang mahal, premium, dengan segala atribut dan pernak-perniknya, itu kata la ta'jabannal jahula hullatahu. Anda jangan kagum dengan orang bodoh hanya karena dia pakai baju bagus, pakai perhiasan, pakai berlian yang 15 karat. Fadzaka mayyitun. Karena orang itu sebenarnya mayit. Tajam banget ya. Orang itu tuh sebenarnya mayit. Gak punya kehidupan. Wa thawbuhu kafanu. Baju yang cocok untuk dia hanya kain kafan. Gitu. Sebenarnya dia tuh pakai kain kafan. Karena yang cocok bagi dia tuh hanya kain kafan. Gitu loh. Orang sekaya apapun gitu ya. Dalam Islam kan kalau meninggal ya kain kafan. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika kita dipertemukan tiap hari lagi tiap hari, dipertemukan oleh Allah tiap hari dengan riyadus solihin, maka itu sebuah kenikmatan dan keberuntungan. Apalagi ilmu yang ada dalam buku ini tuh sangat sangat real, implementatif, sangat keseharian, hadirin. Ini bukan ilmu-ilmu yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang khusus, enggak. Atau ilmu sebulan sekali, setahun sekali, enggak. Ini ilmu tiap hari. Maka ilmu kehidupan ini. Ini ilmu kehidupan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, la ta'jabannal jahula hullatahu. Kita tuh jangan kagum dengan seseorang karena dia punya penampilan yang mewah dan indah. Kalau dia gak punya ilmu, kalau dia gak punya ilmu, karena hakikatnya itu adalah kematian sebelum kematian. Al-maut qabla al-maut, kematian sebelum kematian. Karena hidup gak akan ada indah-indahnya, hidup gak akan ada nikmat-nikmatnya. Walaupun bergelimang harta, walaupun dipuji oleh banyak orang, karena mayoritas manusia kan hanya lihat yang kasat mata saja, dan sebenarnya yang dia pakai itu kain kafan. Masya Allah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita minta pertolongan sama Allah agar kajian ini dilancarkan, lalu kita diberikan pemahaman yang benar, lalu juga kita diberikan taufik untuk bisa menerima kebenaran, dan diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan jauhkanlah dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan marilah kita berkuat terus syahadatan kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan nabi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita beribadah mengikuti tuntunan dan sunnahnya sebagai adab seorang umat ke nabinya. Perbanyaklah salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali dengan Imam Nawawi rahimahullah, dan kembali dengan bab melambah kebaikan di fase terakhir kehidupan kita. Dan kita masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, hadirin. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Ada beberapa riwayat sehingga terkesan hadis ini panjang, tapi sebenarnya enggak. Substansinya sama tapi saling melengkapi. Mari kita baca riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis yang ketiga ini. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Aisyata radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah menyampaikan, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan Ba'da an nazalat alaihi. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat atau satu pun salat setelah turunnya surat idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali beliau membaca dalam salatnya tersebut subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci Engkau, wahai Rabb kami, dan segala puji hanya milik-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadirin Allah muliakan. Jadi beliau baca doa ini. Kita lanjutkan, dan hadis ini Bukhari dan Muslim. Dan kita lanjutkan dalam riwayat lain Bukhari Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kembali menceritakan kepada kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudih. Beliau memperbanyak doa dalam rukuk dan sujud beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yata'awwal Al-Qur'an. Maksudnya beliau mengamalkan perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat An-Nasr ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Rasulullah mengamalkan perintah Allah. Beliau memperbanyak baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bedanya dengan riwayat sebelumnya, kalau Rasulullah langsung subhanaka rabbana, kalau ini subhanakallahumma rabbana. Dua-duanya bisa. Wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kenapa beliau perbanyak itu? Ternyata karena beliau mengamalkan perintah Allah. Karena kan di dalam surat An-Nasr, coba kita baca, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila pertolongan dan kemenangan telah datang kepadamu, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, fasabbih, maka bertasbihlah. Allah perintahkan bertasbihlah. Makanya Nabi baca subhanakallahumma rabbana, bertasbih. Subhanakallahumma rabbana bihamdi rabbika, dan pujilah Rabbmu. Dengan memuji Rabbmu, maka Nabi baca wa bihamdika. Lihat, diamalkan. Allahumma gfirli. Lalu Allah mengatakan, wastaghfir, dan beristighfarlah. Makanya Nabi membaca juga, Allahumma gfirli. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli adalah pengamalan ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu hadirin. Masya Allah ya, Nabi SAW langsung mengamalkan ayat tersebut. Kita lanjutkan. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW memperbanyak membaca doa sebelum wafat beliau atau menjelang wafat beliau, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga doa yang dibaca oleh Nabi SAW menjelang beliau wafat. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Persis ngamalin. Subhanakallahumma itu mengamalkan perintah Allah, fasabbih wa bihamdika itu mengamalkan bihamdi rabbik lalu astaghfiruka wa atubu ilaik, itu mengamalkan perintah Allah wastaghfir. Gitu hadirin. Jadi Nabi berusaha mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Qalat Aisyah. Kita lanjutkan. Dan berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdathaha taquluha. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa sih kalimat-kalimat yang aku lihat engkau ucapkan ini? Ini baru nih kau ucapkan ini nih, gitu loh. Jadi Aisyah bertanya, kalimat-kalimat ini apa sih ya Rasul? Engkau sekarang baru membacanya, gitu ya. Artinya baru memperbanyak membacanya dengan rangkaian seperti itu. Bukan berarti Nabi nggak pernah berpikir, Nabi berpikir dari awal. Setiap kondisi Nabi SAW berpikir. Tapi rangkaian ini tuh ada apa gitu loh. Dan kenapa? Karena Nabi mengatakan, ju'ilat li alamatun fi ummati. Idza ra'aituha qultuha. Lalu Nabi kita SAW menjawab dan menjelaskan bahwa Allah telah memberikan tanda. Memberikan tanda, memberikan sign kepada aku. Dan tanda itu ada pada umatku. Tanda itu ada pada umatku. Jika aku melihat tanda tersebut, maka aku diperintahkan untuk membaca rangkaian doa tersebut. Jadi kalau aku melihat tanda itu, maka aku membaca rangkaian doa tersebut. Dan yang dimaksud Nabi adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi maksudnya, kalau aku melihat tandanya adalah pertolongan dan kemenangan dari Allah. Dan manusia masuk berbondong-bondong. Gitu. Nah, riwayat terakhir dan semakin mengklirkan, Rasulullah SAW memperbanyak doa Subhanallah wa bihamdi astaghfiruka Subhanallah wa bihamdi astaghfirullaha wa atubu ilaih. Jadi Nabi SAW memperbanyak doa Subhanallah wa bihamdi astaghfirullaha wa atubu ilaih. Subhanallah bertasbih, wa bihamdi bertahmid, astagfirullah beristighfar wa atubu ilaih. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araka tukthiru min qawli subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Aku melihat engkau itu memperbanyak doa yang redaksinya subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Kenapa engkau memperbanyak itu? Banyak sekali Nabi membaca doa itu. Lalu Nabi SAW menjelaskan, akhbaroni Rabbi. Rabbku memberitahukan aku, anni sa'ara alamatan fi ummati. Aku akan melihat tanda di tengah-tengah umatku. Fa'idha ra'aituha akthartu min qawlihi. Dan kalau aku melihat tanda itu, maka aku memperbanyak doa subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memperbanyak doa subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha. Dan aku telah melihat tanda tersebut. Tanda itu adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Dan kemenangan yang dimaksud adalah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Dan waraaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Waraaitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Dan engkau melihat wahai Muhammad manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, secara masif. Wa ra'aitan nas Waraaita an-naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat, ini tanda nih, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, secara masif. Nah, karena itu fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastagfir, dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah yang maha penerima taubat, yang maha penerima taubat. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi dari sini kita mendapatkan banyak pelajaran. Banyak pelajaran. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui bahwa ajal beliau sudah dekat. Karena Allah memberikan tanda. Allah memberikan tanda. Allah memberikan tanda. Dan tanda itu surat An-Nasr. Makanya jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Rajab membawakan riwayat, ada yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, hal kana ya'lamu Rasulullah SAW mata yamut. Ada yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah Rasulullah SAW mengetahui kapan beliau akan meninggal dunia? Kapan beliau akan wafat? Qala na'am. Lalu kata beliau, berapa sih ya? Beliau tahu. Kila wa min ain. Dari mana beliau tahu? Kok bisa beliau tahu? Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, inna Allah ja'ala alamata mauti fi hadis surah. Allah memberikan tanda wafatnya beliau, tanda sudah dekatnya ajal beliau dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan pembukaan atau kemenangan dalam ayat ini adalah pembukaan kota Mekah. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau akan melihat manusia akan masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Itu terlihat pada Fathul Makkah, luar biasa manusia masuk ke dalam agama Islam. Dzalika alamatu mautih, itulah tanda wafatnya beliau atau dekatnya wafatnya beliau. Oleh karena itu beliau sampaikan itu ke Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah, anak tercinta beliau, udah kasih tahu. Fatimah tuh nangis ya, terus tersenyum kembali. Jadi Nabi tersenyum karena Nabi kasih tahu bahwa engkau yang pertama kali akan menyusul kau. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, Nabi SAW diberitahu oleh Allah. Dan surat ini turun di saat ayat mutasyrik. Ayat mutasyrik. Orang yang naik haji, ayat mutasyrik 11, 12, 13. Dzulhijjah, pada saat haji wada. Sehingga beliau mengetahui bahwa ini adalah haji pertama dan terakhir beliau. Jadi begitu turun surat ini, beliau tahu bahwa beliau enggak akan pernah naik haji setelah ini. Ini pertama dan terakhir. Ini tanda yang tersirat sebagaimana yang kita bahas kemarin. Jadi Nabi SAW mengetahui. Itu pelajaran pertama yang bisa kita petik. Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan, bahwa wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu setelah beliau menyelesaikan seluruh tugas beliau dan mendapatkan seluruh kebaikan yang ada di dunia. Dan itulah wafat yang paling sempurna. Wafat yang paling sempurna. Sebagaimana yang sempat kita tekankan kemarin. Tidak ada penyesalan. Tidak ada ganjalan dalam hati beliau. Karena semua sudah berhasil beliau lakukan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Risalah sudah disampaikan. Makanya kan pada saat itu di akhir hayat beliau kan berpidato kan. Di Haji Wada kan, apakah aku telah sampaikan falqul balagtu? Apakah aku telah sampaikan semuanya kepada kalian? Lalu para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah. Aku telah sampaikan semua ya Rasulullah." Lalu Rasul menunjuk ke atas dan Allahumma syahad. Ya Allah saksikan. Umatku mengakui bahwa aku telah sampaikan semuanya. Jadi semua tugas sudah selesai. Makanya itu dikatakan para ulama kita seperti Al-Imam Ibn Rajab, Ar-Razi dan lain-lain. Bahwa makna wafat bagi beliau adalah karena beliau tidak punya kebutuhan lagi di dunia. Udah mentok. Semua sudah didapat. Maka saatnya naik ke level yang lebih indah. Dan itulah level kesempurnaan, yaitu kenikmatan akhir. Jadi semua sudah didapat. Semua. Kebahagiaan, ketenangan. Semua beliau sudah dapat. Lalu perjuangan, pengorbanan, dan keindahan itu ada pada perjuangan dan pengorbanan, dan beliau sudah lakukan itu. Makanya hidup beliau indah. Maksudnya, فَنْصَفْ فَإِنَّ لَذِذَ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ. Berjuanglah karena keindahan dan kelezatan hidup ada pada perjuangan. Dan beliau orang yang paling berjuang. Beliau punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Beliau hidup bersama wanita-wanita yang luar biasa, yang bertakwa, yang rajin ibadah. Bagaimana Khadijah, Saudah, Aisyah, dan seterusnya. Subhanallah. Benar-benar qurrata a'yun. Lalu beliau punya anak-anak yang Masya Allah. Anak-anak yang Masya Allah. Fatimah, Masya Allah, kita tahu bagaimana Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu beliau punya cucu-cucu yang Masya Allah, Hasan, Husain. Ada banyak kakek nenek, cucunya gak kayak Hasan Husain aja sudah mengatakan hidup saya sudah sempurna nih, udah punya cucu. Itu kita sering dengar tuh, kakek-kakek dan nenek-nenek itu bilang gitu. Pas lagi main sama cucunya, udah ini hidupnya, kata mereka. Udah main sama cucu. Padahal cucunya itu ya kayak kita-kita juga. Nanti bandel-bandel juga. Nakal-nakal juga. Tapi bagi mereka tuh hidup udah sempurna. Gimana kalau punya cucu kayak Al-Hasan dan Husain? Gimana punya anak seperti Fatimah? Subhanallah. dari sisi menantu, beliau punya menantu seperti Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, ada mantu yang lebih indah dari itu. Dari segi mertua, mertua beliau dia beliau punya Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Aisyah, Umar, Hafsah. Subhanallah, luar biasa. Dan sekaligus sahabat beliau terdekat, sahabat dan umat beliau. Enak kan punya mertua tuh, umat kita tuh enak, yang loyalnya 100% buat kita. Ada orang tuh ribut sama mertuanya, tapi walaupun ribut sama mertuanya, ya alhamdulillah lah, saya sudah bersyukur saya dapat suami dan istri yang benar-benar nenangin jiwa saya. Anggap saja tingkah pola mertua itu, karena mungkin mertuanya zalim, kezalim mertua saya itu sebagai kafarat bagi saya. Saya bahagia. Ini punya mertua kayak begitu, subhanallah. Jadi hidup mana lagi? Punya istri seperti Khadijah, seperti Sauda, seperti Aisyah, seperti Hafsah, seperti Sofia, seperti Zainab, Ummu Habibah. Mertuanya itu, menantunya begitu. Punya sahabat-sahabat yang luar biasa setianya. Subhanallah. Lalu bagaimana sholat beliau? Hatta tawarramat qadamah, kita bahas sampai kaki beliau bengkak, dan sholat itu pelipur atau penyejuk hati, penyejuk mata hati dan mata fisik beliau. Wujud ilat li qurratu aini fi shalah, dan Allah jadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Jadi pantas aja kata Allah mengatakan Rasul udah gak punya kebutuhan di dunia, udah perfect sebagai manusia. Ada kehidupan yang lebih indah dari itu? Gak ada, itu sempurna. Misi berhasil semua, alhamdulillah. Allah kasih pertolongan dan Mekah kembali dibersihkan dari noda-noda kesyirikan. Dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Dan coba kita bandingkan dengan diri kita. Subhanallah. Ada banyak orang meninggal dan tugasnya gak ada yang dia kerjain, kecuali beberapa aja. Meninggal tanpa mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana Malik bin Dinar mengatakan ahli dunia itu meninggal, meninggalkan dunia, dan dia gak pernah ngerasain hal yang paling indah dari dunia. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Nabi meninggal itu mendapatkan puncak kenikmatan, karena beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak orang meninggal dalam kondisi gak bisa baca Quran. Subhanallah. Bagaimana hidupnya bisa tenang selama ini, sedangkan dia gak baca Quran? Lalu bagaimana dia menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat, ketika Allah tanya tentang firman-firmannya dibaca apa enggak? Adapun kalau udah berusaha tapi gak bisa juga, gak ada masalah. Dapat dua pahala kan kata Nabi. Tapi ini karena gak diperjuangkan, gak dipelajari. Ditunda-tunda terus. Ada banyak orang meninggal gak menuntut ilmu. Tugasnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, gak dikerjakan. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim, gak dikerjakan. Ada orang meninggal dalam kondisi gak sholat, na'udzubillah. Ada orang meninggal meninggal dalam kondisi tugasnya berpuasa, belum dia kerjain. Subhanallah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ada orang meninggal dalam kondisi berantem sama orang tuanya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ada orang tuh meninggal dalam kondisi menyelingkuhi pasangannya, subhanallah. Berzina dia meninggal. Ada yang zalim sama istrinya, dia meninggal dalam kondisi gitu. Ada wanita meninggal dalam kondisi durhaka sama orang, sama suaminya. Enggak taat sama suami, meninggal dalam kondisi begitu. Terus gimana ngerjain tugasnya? Meninggal, gak pernah didik anaknya. Gak pernah didik anaknya. Terus bagaimana menjawab pertanyaan Allah, wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawji wa auladi. Wanita itu pemimpin dalam masalah rumah dan anak-anak. Dan dia akan ditanya tuh. Akan ditanya. Tuh anak-anak didik apa enggak? Dan bagi kita suami, jangan senang dulu. Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita pemimpin yang paling puncak di keluarga. Udah jalankan tugas kita. Jangan jalan istri terus tuh kan. Dengar tuh mah. Kamu tuh yang ditanya. Ya Anda juga ditanya tentang istri Anda dan anak-anak. Kalau anggap saja di sebuah sekolah, istri Anda wali kelas, Anda kepala sekolahnya. Kena juga. Ada orang meninggal gak pernah didik istri, gak pernah didik anak. Terus gimana di hari kiamat? Karena dididik untuk beriman, untuk bertakwa kepada Allah. Tugas-tugasnya gak ada yang dikerjain, subhanallah. Paling satu dua, PR-nya banyaknya minta ampun. Banyak minta ampun. Gak dikerjain sama dia. Pada waktu ada. Ada pun Nabi SAW, semua selesai. Subhanallah. Semua selesai. Hadirin Allah muliakan. Itulah kehidupan sejati. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar diberikan kehidupan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya di fase akhir kehidupan beliau 40 sampai 63. Semuanya dapat, subhanallah. Klimaks, dapat klimaks gitu. Dan wafat di saat puncak, itu kan keindahan. Semua orang bicara di bidang manapun, kapan sebaiknya pensiun atau mengundurkan diri atau berhenti dalam sebuah bidang, itu paling indah ketika di titik puncak. Kalau atlet tuh setelah mempertahankan medali emas olimpiade di kesempatan terakhirnya baru dia mundur. Wah, itu paling perfect. Ini olimpiade terakhirnya, dia dapat emas, habis itu dia mundur. Itu yang paling perfect. Hadirin Allah muliakan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Alih-alih kembali kepada Allah, sebagian kita justru jauh kepada Allah, justru nggak ada, nggak buat apa-apa, justru di 40 sampai 60 nggak bisa ngapa-ngapain. Coba evaluasi diri, jangan-jangan dosa-dosa kita yang dulu. Ada orang tenggelam dalam maksiat, tetap semakin jauh dari Allah. Gimana tugas terus? Gimana tugas dikerjakan? Tugas kalian dikerjakan. Kecuali satu dua saja. Dan itu pun gak maksimal. Itu pun gak ikhlas mungkin. Dan kita bicara diri kita. Kita gak bicarakan orang lain dan gak serang orang lain. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, kuntu ata'allamu li nafsi. Saya ini belajar buat diri kita. Buat diri saya, kita evaluasi diri kita. Itu poin-poin yang berikutnya. Maka hadirin Allah muliakan, tidak heran bahwa penutupan hidup beliau adalah dengan membaca doa di atas. Dengan membaca doa di atas. Membaca tasbih, tahmid, istighfar. Tasbih, tahmid, istighfar. Penutupan. Penutupan. Beliau memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar. Menjelang beliau wafat. Dan beliau baca di saat beliau rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma gfirli. Selain tentu saja yang juga valid dari beliau, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam sujud atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi beliau memperbanyak Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena sangat menggambarkan kehidupan beliau. Yang pertama beliau disuruh bertasbih. Subhana. Fasabbih. Sucikan Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi di akhir hayat beliau. Karena semua menjadi terang benderang. Semua ujian, semua musibah yang dialami Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua perjuangan ternyata semua berasal dari kemahasucian Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang karena Allah maha suci, Allah enggak mungkin menetapkan sesuatu yang buruk bagi kita, apalagi bagi nabinya. Setiap musibah yang dialami Nabi SAW, setiap ujian yang dialami Nabi SAW, itu adalah kebaikan dan hal yang terbaik. Makanya Allah perintahkan memperbanyak tasbih di akhir hayat beliau. Fasabbih. Dan real kelihatan. Pertolongan Allah datang. Kemenangan diraih. Manusia berbondong-bondong. Maka upaya pembunuhan beliau ketika beliau keluar dari Mekah ke Madinah itu terbaik buat beliau. Ini hasilnya. Manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Jelas ya. Jadi di akhir hayat beliau, beliau disuruh bertasbih. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Maha suci dari semua hal buruk, hal jelek, hal negatif. Karena Allah maha suci untuk menetapkan sesuatu hal yang buruk kepada hambanya. Apalagi kepada Nabi SAW. Maka semua episode kehidupan beliau, di mana ada ujian, yang isinya ujian, musibah, celaan, fitnah, upaya pembunuhan, ternyata itu terbaik buat beliau. Dan beliau lihat sendiri. Beliau lihat sendiri bahwa, sekali contoh, di celanya beliau di kota Mekah selama 13 tahun, di fitnahnya beliau di kota Mekah 13 tahun, ditekannya, diboikotnya, bahkan anti klimaksnya mau dibunuh dan beliau harus keluar dari kota Mekah, itu bukan hal yang buruk. Itu awal dari kemenangan. Karena endingnya adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ketika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, Mekah kembali dimiliki. Itu bagus. Dan manusia datang berbondong-bondong. Perfect. Sempurna. Gak ada yang merugikan. Gak ada yang merugikan. Makanya setelah bertasbih disuruh bertahmid. Di penghujung ayat beliau. Fasabbih bihamdi rabbika. Karena beliau mendapatkan semuanya, maka yang enggak zikir yang tidak boleh dilewatkan adalah mengucapkan alhamdulillah. Bertahmid kepada Allah, dapat semuanya. Dan ketika setiap ujian, setiap musibah yang dialami oleh beliau, selalu ada hikmah. Sebuah arah kemenangan dan keberhasilan. Maka, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini kan pelajaran kepada kita. Yang seringkali cepat-cepat menyimpulkan secara prematur. Bahwa apa yang Allah tetapkan kepada kita itu buruk. Enggak. Kita yang tidak bisa merespon. Kita yang banyak dosa. Allah enggak pernah memberikan hal yang buruk bagi kita. Masih ingat hadis Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujian hidupnya adalah para nabi. Artinya apa? Kalau sosok yang paling berat musibah dan ujiannya ternyata mendapatkan puncaknya dunia, semua adalah yang terbaik buat dia. Semua untuk kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi kita-kita ini yang ujiannya enggak seberapa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak seberat dengan beliau. Oh, yang paling berat aja enggak ada yang buruk kok. Enggak ada yang buruk. Dan di akhir kehidupan beliau baru disuruh bertasbih dan bertahmid, puji Allah. Bukan disuruh nyesal, enggak, puji Allah. Bukan disuruh sakit hati karena diusir dari kota Mekah atau mau dibunuh dari kota Mekah atau dicaci maki, difitnah selama 13 tahun. Enggak. Allah enggak suruh beliau mendendam, marah-marah. Allah suruh fasabbih bihamdi rabbika. Di akhir-akhir hayat beliau. Pujilah Allah. Karena tidak ada kalimat yang pantas tertutur dan terucap dibanding bertasbih dan bertahmid. Karena semua didapatkan. Dan semua musibah dan ujian adalah sebuah cerita indah dalam kehidupan Nabi SAW. Lalu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kata sebagian para ulama, karena semua hal-hal yang besar, hal-hal yang sangat prestisius dalam agama kita, itu endingnya dengan istighfar. Di antara dalilnya sholat. Sholat itu endingnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu. Ini luar biasa. Sebagai teladan buat umatnya, Nabi khilafnya sudah diampuni sama Allah. Belum maksum, belum dijaga sama Allah. Tapi ini pelajaran buat kita. Perbanyak istighfar di akhir hayat atau menjelang wafat atau di fase akhir kehidupan kita. Perbanyak istighfar. Sehebat apapun pencapaian kita, itu karena taufik dan hidayah dari Allah. Adapun kita ini banyak dosa. Pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ujub. Jangan sampai sombong, setinggi apapun pencapaiannya. Wong Nabi Anda saja, Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh banyak istighfar. Padahal itu manusia yang paling sempurna pencapaiannya dan dapat semuanya. Ini pesan bahwa semua pencapaian itu karunia dari Allah, bukan pencapaian kita. Kita ini banyak salah, kita ini banyak dosa. Makanya bertahmid digabung dengan istighfar. Dan ada pun buat kita umatnya, agar kita keluar dari dunia ini, kita bersih dari dosa. Jadi kalaupun ada yang baik-baik, itu dari Allah. Makanya bertahmid, segala puji hanya milik Allah. Kita ini gak pantas dipuji dengan seluruh pencapaian kita. Apapun yang kita capai, itu pemberian dan taufik dari Allah. Dan kalau ada sesuatu masalah dalam hidup itu karena dosa, maka perbanyak istighfar. Maka tasbih, tahmid, dan istighfar. Itu jemaah. Terus Rasul kita tuh diperintah untuk selalu tawadhu, selalu merendah dengan segala pencapaian beliau. Dan subhanallahnya, masya Allahnya, semua itu dijalankan Nabi SAW. Begitu ayat ini turun, beliau memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Ya, diamalkan. Ini pelajaran bagi kita untuk senantiasa berusaha mengamalkan ilmu. Wong Nabi kita aja tuh, yang udah dijamin surga, itu ngamalin semua yang diturunkan kepada beliau. Diamalkan. Allah suruh bertasbih, beliau bertasbih. Allah suruh bertahmid, beliau bertahmid. Allah suruh beliau beristighfar, beliau beristighfar. Makanya kan hadirin Allah, apa kata Aisyah? Ya ta'awwalul Quran. Beliau memperbanyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di saat ruku dan sujud, itu karena mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran. Mengamalkan. Lihat Nabi kita semangat mengamalkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijamin surga. Sudah maksum. Terus khilaf beliau kalau yang sedikit banget itu. Itu langsung dia diluruskan oleh Allah. Ketika dalam surat Abasa, udah langsung dijaga sama Allah. Itu aja masih istighfar. Sosok yang dijaga sama Allah masih istighfar. Lalu bagaimana dengan masih semangat mengamalkan. Dan dalam riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan itu setelah ayat ini turun, itu ibadah Nabi luar biasa. Ibadah Nabi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Belum tambah. Maka yang terakhir hadirin sebelum kita tutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Telah ada dalam diri Rasul uswah hasanah. Suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang mengharapkan Allah, bertemu dengan Allah, rahmat Allah, dan mengharapkan kebaikan di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi seperti teladanilah beliau. Berbanyak baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Khususnya kita-kita yang sudah berusia dan masuk fase akhir. Di samping kita baca juga subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita bisa selang-seling. semua kita amalkan dari Nabi kita SAW. Perbanyak ibadah dan menghayati tasbih, tahmid dan istighfar, dan baca itu dimanapun kita berada. Perbanyak baca itu, banyak baca tasbih, perbanyak baca tahmid dan perbanyak baca istighfar. Dan ingat betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Itu poin. Maksudnya kita di usia sudah kepala 5, 60 lagi-lagi. Dan kita yang lebih muda dari mereka, jangan merasa aman. Karena malaikat maut itu bisa datang kepada siapa saja. Kematian itu tidak mengenal umur, jemaah. Kematian tidak mengenal umur. Karena itu, mari kita camkan bersama-sama. Perbanyak baca tasbih, tahmid, dan istighfar, khususnya di fase akhir kehidupan kita. Dan perbanyak itu juga dalam rukuk dan sujud kita dengan redaksi yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan padahal waktu sudah habis. Semoga besok kita bisa buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan melindungi kita dari ilmu yang tidak